الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya telah kita membaca hadis yang kelima pada bab mawaqitus shalah, yaitu hadis yang menceritakan salah satu yang dialami oleh Rasulullah bersama kaum muslimin pada saat perang Khandaq, yaitu disebabkan karena kegentingan situasi sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat mengerjakan salat asar pada waktunya. Namun karena kegentingan situasi pada perang Khandaq tersebut menjadikan Rasulullah dan para sahabat mengerjakan sholat asar antara waktu maghrib dan isya. Dan kita telah jelaskan sedikit apa yang kita singgung di pertemuan yang sebelumnya, beberapa adzar atau beberapa udzur-udzur yang seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat di luar waktunya, seperti menjamak, takdim, mendahulukan ataupun mengakhirkan, atau mengerjakan sholat di luar waktunya dengan sebab-sebab yang lain. Dan kita singgung di pertemuan yang sebelumnya sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggabung antara dua sholat bukan karena safar, bukan pula karena hujan, bukan pula karena kegentingan situasi, Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung antara dua salat. Dan kita jelaskan berdasarkan pendapat sebagian para ulama, terkadang-kadang sekali-kali seseorang boleh menggabung antara dua salat karena ada hajat, kebutuhan. Meskipun itu bukan karena sakit, bukan karena hujan, bukan karena situasi yang genting, dan bukan pula karena hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun yang perlu untuk digarisbawahi, yang perlu untuk dicatat, diperhatikan adalah menggabung antara dua sholat tersebut ada hajah yang membutuhkan untuk dia menggabung, bukan karena tanpa hajah, bukan karena tanpa kebutuhan sekedar menggabung, maka ini tidak diperbolehkan. Seseorang boleh menggabung antara dua sholat ketika ada kebutuhan yang mendesak, meskipun bukan karena sakit, bukan karena hujan, atau sebab-sebab yang lainnya. Nah, ini diperbolehkan dengan catatan dilakukan sesekali dan terkadang-kadang, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang sesuatu kebiasaan. Nah, demikian pula dia melakukannya memang karena ada hajah kebutuhan. Ada hajah kebutuhan. Namun kalau tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan untuk menggabung antara dua sholat, kemudian dia menggabung, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, "Al-jam' baina sholatain min ghairi 'udhrin minal kaba'ir." Menggabung antara dua sholat tanpa ada udzur, tanpa ada hajah udzur yang udzur syar'i, maka hal tersebut di antara dosa-dosa besar. Nah, sehingga dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti Rasulullah menggabung antara dua sholat bukan karena hujan, sakit, atau yang lainnya, bukan berarti tanpa hajah. Ada hajah kebutuhan yang mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung antara dua sholat, meskipun bukan karena sakit, hujan, safar, ataupun kondisi yang genting. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Namun tetap pada asalnya seseorang sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, mengerjakan sholat pada waktunya, meskipun seorang musafir, meskipun seorang musafir, lebih terkhusus yaitu musafir yang nazil, musafir yang dia tinggal, bukan sedang perjalanan. Nah, yang sedang tinggal, seperti kalau kita contohkan, seperti kalau kita berangkat ke Kisar seandainya, ke Kisar untuk menghadiri daurah, status kita sebagai musafir, sebagai musafir, dan berlaku pada kita hukum-hukum safar, termasuk adalah boleh menjama' antara dua sholat, boleh menjama' antara dua sholat. Tapi karena kondisi kita itu musafirnya itu nazil, yang sedang tinggal, bukan sedang perjalanan, maka tetap dianjurkan bagi kita mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, mengerjakan sholat pada waktunya itu yang afdol, itu yang afdol. Berbeda halnya kalau sedang perjalanan yang memang di situ waktu dia memiliki waktu sempit. Nah, karena sibuknya perjalanan yang sedang dia lakukan, maka disitulah yang afdol dia mengerjakan sholat dengan menjamak dan juga mengqasar, meringkas. Wallahu a'lam bishawab, dan itu nanti pada babnya sendiri akan dibahas. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjut ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 dari bab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. dan urutan hadis ke-49 dari awal kitab. Qala al-muallif al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil 'isha fakharja Umar faqala as-salatu ya Rasulullah raqada an-nisa'u was-sibyan fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqtur yaqulu laula an ashuqqa 'ala ummati aw 'ala an-nasi la amartuhum bi hadhihi as-salah hadhihi as-sa'ah. Kita artikan dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Nama beliau adalah Abdullah. Biasa juga disebut dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas sama. Sama. Kalau Abdullah bin Abbas berarti kan Abdullah putranya Abbas. Kalau Ibnu Abbas putranya Abbas. Yang dimaksud yaitu satu, yaitu Abdullah Ibnu Abbas. Baik, saya ulang dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengakhirkan bil isya salat isya di waktu atamah. Rasulullah mengatamah salat isya. Ini letter like-nya demikian. Rasulullah mengatamah salat isya, maksudnya mengakhirkan salat isya di waktu atamah. Nanti akan dijelaskan apa itu atamah. Fa kharaja Umar faqala, maka Umar keluar lalu berkata as-salatu ya Rasulullah. Ini bisa dibaca as-salatu, bisa pula dibaca as-salata. Kalau dibaca as-salatu maknanya adalah telah tiba waktu salat wahai Rasulullah. Telah tiba waktu sholat wahai Rasulullah. Kalau dibaca as-salata ya Rasulullah artinya yani sholis salata ya Rasulullah, tegakkanlah sholat gitu. Bisa dibaca sholatu, bisa dibaca sholata, yang masing-masing memiliki makna yang berbeda, yang tujuannya satu yaitu menegakkan sholat. Baik, saya ulang. Maka Umar keluar lalu berkata tegakkanlah sholat wahai Rasulullah. Raqadan nisa'u wassibyan, para wanita dan anak-anak sudah tidur, tertidur maksudnya. Tegakkanlah sholat wahai Rasulullah, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Ini disebabkan karena menunggu, menunggu untuk ditegakkan sholat isya sampai para wanita dan anak-anak tertidur di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Wa ra'suhu yaqtur, dalam keadaan kepalanya itu menetes, yakni meneteskan air. Menunjukkan Rasulullah baru selesai mandi. Saya ulang, maka Rasulullah keluar, warok suhu yaktur, dalam keadaan kepalanya meneteskan air, yaqulu, beliau bersabda, laula an asyuqqa ala ummati au alan nasi, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, la amartuhum bihadhis shalah hadhis saah. Saya ulang, kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, maka aku perintahkan mereka. Maka aku perintahkan mereka bihadhis shalah, mengerjakan sholat ini, hadhis saah, pada waktu ini. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, maka aku perintahkan mereka mengerjakan sholat ini di waktu ini. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 556, bab Fadlul Isya. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 638, bab waktu isya'i wa ta'khiruha. Nah, ini secara makna dari apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama, hadis ini adalah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas, sahabat yang masyhur, minal mukthirina fi riwayatil hadis, termasuk di antara deretan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, makanya kalau kita baca-baca hadis itu sering muncul nih nama Abdullah ibn Abbas. Nama Abdullah ibn Abbas, beliau ini adalah sepupu sekali dengan Nabi Muhammad. Beliau sepupu sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang saat itu beliau masih usianya sangat muda. Nah, sangat muda. Namun usia muda Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak kemudian berkalah saing dengan senior-senior sahabat yang lainnya yang lebih tua usianya. Disebabkan karena begitu banyaknya waktu beliau bersama Rasulullah, dan di sisi lain begitu semangatnya beliau di dalam mempelajari agama Islam. Sehingga meskipun beliau berusia muda, namun keilmuannya bisa menyaingi senior-senior para sahabat yang usianya jauh lebih tua. Lebih terkhusus apabila dalam ilmu turjumanul Quran, dalam ilmu tafsir Al-Quranul Karim, maka beliau mengungguli para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, makanya beliau lebih dikenal dengan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Nah, hibrul ummah, tintanya umat ini, karena kefaqihan, kedalaman ilmu beliau tentang agama Islam, lebih terkhusus lagi adalah dalam tafsir Al-Quranul Karim. Beberapa kali telah kita sebutkan kisah yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya kan, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan senior-senior para sahabat yang usianya sudah tua, dikumpulkan dalam forum musyawarah. Nah, forum musyawarah untuk membicarakan sesuatu. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala an masuk, beliau membawa Abdullah bin Abbas yang usianya sangat muda, jauh dibandingkan umur para sahabat senior-senior yang didatangkan oleh Umar bin Khattab di forum tersebut. Sehingga kedatangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di situ menjadikan sebagian sahabat pun menyatakan, "Wahai Ibnu Umar," bahasanya kurang lebih seperti ini, "engkau membawa Ibnu Abbas, sungguh kalau seandainya kami mengendaki, kita juga bisa membawa anak-anak muda yang lainnya yang sebaya dengan Abdullah bin Abbas." Nah, menganggap itu forumnya adalah forum-forum orang tua yang lebih senior. Sehingga kenapa Umar bin Khattab kok membawa anak muda dalam forum tersebut? Nah, yang ternyata di situ dibuktikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan langsung dibuktikan pula oleh Abdul bin Abbas ketajaman ilmu beliau tentang Al-Qur'an. Langsung dites oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Nah, ila akhiri surah. Ditanya oleh Abbas, "Bagaimana pemahaman kalian tentang firman Allah ini, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, sedangkan engkau akan melihat di situ manusia akan memeluk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik," maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu Allah, "wastaghfir," dan memohonlah ampun kepadanya, "innahu kana tawwaba," Allah itu maha penerima taubat. Bagaimana penafsiran anda semua tentang firman Allah ini? Akhirnya masing-masing mengeluarkan istinbatnya, pemahamannya dari ayat tersebut. Oh, ayat ini menyebutkan bahwasannya Allah akan memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad, dan Allah akan membukakan, memberikan kemenangan kota Mekah bagi kaum muslimin. Ya, sesuai apa yang tersurat di dalam ayat-ayat tersebut, sesuai apa yang tertulis di dalam ayat-ayat surat tersebut. Masing-masing ditanya, yang lain lagi menjawab, "Oh, ayat itu tatkala Allah memberikan kemenangan, maka Rasulullah dianjurkan untuk memperbanyak memuji Allah. Rasulullah diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah setelah diberikan kemenangan kota Mekah, sehingga menjadikan manusia saat itu berbondong-bondong memeluk agama Islam." Ya, sesuai apa yang tersurat, tertulis dalam ayat tersebut. Pas giliran Ibnu Abbas ditanya, "Engkau Ibnu Abbas, ma tara fi hadhil ayah," apa yang engkau lihat, apa yang engkau tafsirkan dalam ayat ini? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pun menjawab, "Ayat ini mengisyaratkan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat turunnya ayat itu sudah dekat." Ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Tidak ada dalam ayat menyebutkan ajal Rasulullah dekat. Di situ tidak ada tersebutkan, tidak tersurat. Namun beliau memahami apa yang tersirat dari ayat tersebut, yang bisa dipahami, yang tidak sampai di situ oleh sahabat-sahabat senior yang lainnya. Kaget akhirnya, "Loh, dari mana Anda bisa memahami bahwasannya ayat itu menunjukkan bahwasannya ajal Rasulullah sudah dekat saat itu?" Nah, maka dijelaskan, telah menjadi pertolongan Allah, sudah datang kota Mekah, sudah ditaklukkan agama Islam, sudah disampaikan oleh Rasulullah secara menyeluruh. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Menandakan apa? Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbanyaklah memuji Allah dan perbanyaklah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget akhirnya para sahabat senior yang lainnya, begitu dalamnya pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mentafsirkan Al-Qur'an. Semua itu disebabkan karena berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas dalam urusan agama dan ajarilah dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsirul Qur'anil Karim. sehingga doa tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Abbas menjadi seorang sahabat yang faqih, yang dalam pemahamannya terhadap agama Islam. Demikian beliau memiliki kefaqihan yang dalam di dalam mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sedikit dari penggalan kisah yang dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat memiliki perhatian terhadap Abdullah bin Abbas. Memiliki perhatian yang sangat terhadap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai di suatu ketika tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas dalam suatu tunggangan, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas nilai-nilai Islam yang sangat mendasar, yang sangat penting di dalam agama Islam. Ya gulam, u'allimuka kalimat. Wahai gulam, wahai anak kecil, yaitu Ibnu Abbas yang saat itu masih gulam, masih kecil, belum balik. Belum balik, masih kecil. Diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai-nilai Islam yang mendasar. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajid tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Allah akan membantumu, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan seterusnya dari poin-poin yang sangat penting. Dalam akidah keyakinan pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. I'lam annal ummah law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mencelakakanmu kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atasmu. Wa in ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad kataballahu lak. Dan manusia seluruhnya apabila bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan bisa kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagimu. Ditanamkan bahwasanya segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dini, mulai kecil. Nah, oleh sebab itulah para ulama dengan hadis ini memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, terkhusus orang tua, untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang baik kepada putra-putri mereka mulai dini, mulai kecil. Nah, diajarkan adab-adab ketika makan, diajarkan di mana Allah, diajarkan tauhid sedikit demi sedikit, adab-adab yang baik, semua itu merupakan anjuran di dalam agama Islam untuk memperhatikan adab, akhlak, akidah, keyakinan seorang anak yang kemudian harus diajarkan oleh kedua orang tuanya mulai dari mereka masih usia dini. Sebagaimana hal tersebut dipraktekkan sendiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan para sahabat yang lainnya juga demikian, juga demikian sangat memiliki perhatian yang sangat terhadap anak-anak yang masih kecil. Nah, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, kondisi beliau yang sangat sekarat disebabkan karena tusukan yang sangat parah yang beliau alami saat mengerjakan sholat berjamaah dengan para sahabat, yang dengan sebab tusukan itu akhirnya beliau meninggal dunia. Sampai-sampai para sahabat, para ulama ada yang mengkisahkan dengan sebab tusukan yang sangat parah tersebut Ibnu Abbas makan, makannya langsung keluar dari robekan tusukan tadi. Dengan kondisi yang sangat sekarat, tatkala Ibnu Abbas Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat seorang anak kecil yang pakaiannya menjulur sampai menutupi mata kaki, Umar bin Khattab mengatakan, ya gulam irfa' izar, wahai anak kecil angkat sarungmu, fa innahu anqa wa atqa, itu lebih bersih dan engkau lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan kondisi yang sudah sekarat, beliau masih memiliki perhatian yang sangat besar terhadap anak kecil. Itu bukan anaknya, bukan mungkin keponakannya, bukan sepupunya, bukan apa-apanya. Namun beliau masih memiliki perhatian yang sangat besar. Maka demikian pula kita, terlebih lagi kepada putra putri kita sendiri. Minimal kepada putra putri kita sendiri, maka kita harus menaruh ihtimam, menaruh perhatian yang ekstra untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang baik kepada putra putri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ai allimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka adab-adab di dalam agama Islam. Baik, wallahu taala alamu bisawab. Kita kembali kepada hadis. Hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan dalam mengerjakan salat Isya secara berjamaah sampai di waktu atamah. Sampai di waktu atamah, yaitu sepertiga malam setelah terbenamnya matahari. Bagian para ulama ada yang mengatakan atamah itu adalah waktu sepertiga terakhir dari malam setelah terbenamnya matahari, yaitu waktu mendekati pertengahan malam. Ya mungkin jam 10 atau jam 11. Nah, yang biasanya kalau dijamkan mengerjakan jam 8 atau setengah 9 diakhirkan sampai jam 10 atau jam 11. Nah, kejadian itu dikisahkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana dalam hadis yang barusan kita baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan. Padahal di situ hadir kaum muslimin yang sudah usianya dewasa, yang sudah tua, juga ada anak-anak. Di situ juga di Masjid Nabawi ada para wanita yang menginginkan ikut serta dalam sholat jamaah bersama Rasulullah, juga anak-anak kecil di situ. Sehingga apa? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya ini, menjadikan para wanita dan anak-anak kecil dikalahkan oleh rasa kantuknya, sehingga mereka pun tertidur. Ini yang menjadikan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun bergerak keluar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "As-salata ya Rasulullah, wahai Rasul, silahkan tegakkan sholat." Atau dibaca as-salatu ya Rasulullah, wahai Rasul, sudah tiba waktu sholat Isya. Raqadan nisa wasibyan, para wanita anak-anak kecil sudah tertidur disebabkan karena cukup lama menunggu dari menegakkan sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya keluar dari kamarnya, keluar dari rumahnya dalam kondisi rambutnya meneteskan air, kepalanya meneteskan air, yang menandakan Rasulullah baru selesai mandi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi saah." Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku atau perawi ragu, atau dengan lafaz, kalau seandainya tidak memberatkan atas manusia, maka aku akan perintahkan mereka mengerjakan sholat ini, yaitu sholat Isya, hadhis sa'ah, pada jam ini. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita fahami Rasulullah itu sangat berkeinginan sholat Isya itu dikerjakan di waktu atamah tadi. Di waktu atamah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi, inginkan. Cuman karena beliau memperhatikan kondisi umat, kondisi kaum muslimin, apabila diharuskan untuk mengerjakan sholat Isya di waktu itu, ini akan memberatkan. Ya kan? Mengerjakan sholat Isya di awal waktu saja, banyak dari kalangan kaum muslimin yang menelantarkan sholat Isya. Apalagi kalau diharuskan sholat Isya diakhirkan. Inilah pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh mengenai keadaan umat, dan beliau sendiri tidak menginginkan di dalam agama Islam ini suatu syariat yang kemudian menjadikan beban berat bagi umatnya. Sehingga kalau ada pilihan dari suatu amalan yang ringan, maka itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan, setelah itu mengerjakan salat Isya di awal waktu, padahal beliau berkeinginan kalau seandainya tidak memberatkan, maka aku perintahkan, aku haruskan mengerjakan salat di waktu adhamah. Wallahu ta'ala bisawab, itu penjelasan dengan sedikit secara global dari apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, annal afdal ta'khiru salatil isya ila thuluthil lail idza lam yashuqqa 'alan nas. Yang afdal adalah mengakhirkan mengerjakan salat isya sampai sepertiga malam. Idza lam yashuqqa 'alan nas, apabila amalan tersebut tidak memberatkan manusia. Apabila tidak memberatkan manusia, tidak memberatkan kaum muslimin. Nah, afdol yang demikian. Kenapa? Karena Rasulullah yang sangat berkeinginan untuk memerintahkan mengerjakan sholat di waktu itu. Cuman karena melihat kondisi manusia dan mengkhawatirkan akan memberatkan umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan sholat isya di awal waktu. Di awal waktu. Nah, sehingga apabila memang manusia kaum muslimin tidak merasa berat mengerjakan sholat di waktu atamah, maka hal tersebut yang lebih afdol. Dan di sisi lain juga yang harus menjadi bahan untuk diperhatikan adalah kondisi masyarakat sekitar. Kondisi masyarakat sekitar. Tatkala kita mengerjakan sholat isya diakhirkan, kita tahu kalau itu yang afdol. Namun kalau kondisi masyarakat itu menganggap itu sesuatu yang aneh, khawatir akan menimbulkan fitnah, ini juga yang menjadi harus menjadi bahan perhatian bagi kita untuk kemudian menunda mengamalkan sunnah tersebut sehingga mengerjakan sholat di awal waktunya. Nah, tidak kemudian sembrono, gegabah di dalam mengamalkan sunnah, mengetahui ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memperhatikan situasi kondisi masyarakat sekitar, dengan gegabah dia mengerjakan tersebut yang menjadikan apa yang dia lakukan itu meskipun itu sunnah Nabi Muhammad namun dapat menimbulkan fitnah. Maka ini dilarang di dalam syariat Islam. Sebagaimana pula ilmu. Apabila ilmu lalu kemudian disampaikan khawatir ilmu tersebut akan membuat kegaduhan, menimbulkan fitnah, yakni kekacauan di kalangan masyarakat, maka seseorang dianjurkan untuk menahan ilmu tersebut atau menyembunyikan ilmu tersebut karena belum waktunya untuk disampaikan kepada umat. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan minal ilm kitmanul ilm, termasuk dari ilmu adalah menyembunyikan ilmu. Apa maksudnya? Yaitu menyembunyikan ilmu disebabkan karena belum waktunya dan bukan tempatnya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Nah, sebagaimana ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, banyak dari kalangan mereka yang menyembunyikan ilmu dalam artian belum disampaikan. Kapan mereka menyampaikan? Menyampaikan ketika mereka sudah dekat dengan ajalnya, sudah sakit. Nah, baru mereka sampaikan. Nah, kenapa mereka tidak menyampaikan? Disebabkan karena kalau disampaikan khawatir akan menjadikan fitnah di kalangan umat kaum muslimin secara umum. Nah, makanya mereka merahasiakan ilmu tersebut sampai kemudian mereka hendak meninggal dunia baru hadisnya disampaikan kepada kaum muslimin. Nah, demikian pula dalam mengerjakan sunnah. Apabila memang kondisi sekitar tidak mendukung, khawatir akan di menimbulkan fitnah, maka seseorang menunda dalam mengamalkan sunnah tersebut lebih baik daripada dia mengamalkan lalu kemudian membuat kegaduhan, kepanikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah, diperbolehkan para wanita, anak-anak ikut hadir serta dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, diperbolehkan. Tentunya terkhusus bagi para wanita ketika mereka hendak menghadiri sholat jamaah, aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Mulai mereka keluar dari rumah, kemudian ketika mereka sesampainya di masjid sampai mereka balik ke rumah mereka, maka mereka harus memperhatikan jangan sampai berangkatnya mereka dan hadirnya mereka serta pulangnya mereka dari sholat jamaah dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Nah, apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka yang afdal bagi para wanita adalah mengerjakan sholat di rumah-rumah mereka. Dan mengerjakan sholat di rumah bagi kaum wanita itu lebih afdal dibandingkan mereka mengerjakan sholat di dalam masjid. Nah, meskipun tidak ada larangan bagi para wanita untuk ikut serta dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid kaum muslimin secara umum, tentunya ketika disyaratkan harus aman dari fitnah. Demikian pula anak-anak juga diperbolehkan bagi mereka hadir dalam mengerjakan sholat jamaah. Dan dalam hal ini para ulama mereka merinci anak-anak di bawah usia baligh dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah mengikut sertakan anak-anak dalam sholat jamaah dengan memasukkan mereka ke tengah-tengah shof, barisan shof jamaah kaum muslimin dalam sholat jamaah tersebut. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya anak-anak yang boleh dimasukkan, digabungkan di tengah-tengah shof jamaah kaum muslimin dalam sholat jamaah itu adalah anak-anak yang sudah berusia mumayyiz. Mumayyiz kalau diusiakan 7 tahun minimalnya. Sehingga apabila dia berusia di bawah 7 tahun, maka para ulama melarang memasukkan anak-anak tersebut yang usianya di bawah 7 tahun ke tengah-tengah shof jamaah dalam sholat jamaah tersebut. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena minimal suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap minimalnya yang melakukannya itu adalah seseorang yang berusia mumayyiz, yang memiliki akal yang sudah sempurna. Adapun di bawah itu akal mereka belum sempurna, sehingga wudu mereka belum sah, demikian pula sholat mereka belum sah. Sehingga kalau diletakkan di tengah-tengah barisan shof jamaah dalam suatu sholat berjamaah, maka itu ibaratnya seperti sesuatu yang memutus barisan shof jamaah kaum muslimin saat itu, sehingga mereka dilarang untuk dimasukkan di dalam shof. Nah, lalu apakah mereka boleh dibawa ke masjid kemudian didudukkan di belakang? Secara asal diperbolehkan. Secara asal diperbolehkan dengan catatan tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu ketenangan musallin, orang-orang yang sholat. Nah, kalau dia adalah kriteria anak-anak yang pendiam, ketika didudukkan diam, bukan anak-anak yang polah bahasa kita ya kan, bahasa Jawanya, bukan anak-anak yang suka bertingkah. Itu kan ada ya, anak-anak kalau sudah ditaruh apinya sholat, dia kalau di rumah jalannya gak kedengaran, tapi giliran di masjid ceplak, ceplak, ceplak, ceplak, balian ceplak, ceplak, ceplak. Nah, ribut, akhirnya apa? Membuat kegaduhan. Kalau kriteria anak yang seperti ini, maka para ulama melarang membawa anak tersebut ke masjid. Kenapa? Karena dapat mengganggu kekhusyuan dan ketenangan kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat berjamaah. Namun kalau dia adalah anak-anak yang anteng, anak-anak yang pendiam, kalau ditaruh duduk santai, tidak membuat keributan kegaduhan, maka hal tersebut diperbolehkan oleh para ulama. Diperbolehkan oleh para ulama. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan pula diperbolehkan tidur sebelum sholat isya. Liman ghalabahun naum idza amannal fawad. Diperbolehkan seseorang tidur sebelum isya dengan syarat jika memang dia terkalahkan oleh rasa kantuknya. Nah, kalau sebelumnya kan kita sudah apa namanya membaca Rasulullah itu membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang tanpa faedah setelah sholat isya. Nah, tapi di dalam kisah ini para sahabiat, para wanita yang ikut hadir, mereka tertidur sebelum isya, padahal sholat isya belum dikerjakan, belum dilaksanakan, mereka tertidur. Hal ini diperbolehkan disebabkan karena mereka terkalahkan oleh tidur mereka. Demikian pula disebabkan karena memang rasa kantuk yang sangat, rasa kantuk yang sangat, sehingga kalau dia menahan rasa kantuk tersebut lalu kemudian mengerjakan sholat isya, maka rasa kantuk yang sangat tersebut dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuan dia, maka boleh bagi dia untuk tidur sebelum sholat isya. Nah, tidur sebelum sholat isya. Nah, di dalam hadis ini pula menunjukkan faedah kepada kita bahwasanya di dalam syariat Islam menginginkan tidak memberatkan dan tidak membuat masyakoh, rasa berat bagi kaum muslimin dalam melaksanakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan di dalam syariat Islam ini adalah kemudahan untuk kalian, dan Allah sangat tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah sama sekali tidak menginginkan di dalam agama Islam ini menjadikan berat beban bagi kalian dalam melaksanakannya. Sehingga kalau kita baca sekian banyak keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam agama Islam ini, justru yang tercela adalah tatkala seseorang bersifat gulu, bersifat berlebih-lebihan di dalam agama Islam ini. Ini yang dilarang di dalam agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengecam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu, fa innahu ahlaka man kana qablakum." Hati-hati kalian dari sifat gulu, berlebih-lebihan. Karena sifat berlebih-lebihan di dalam beragama itu merupakan sesuatu yang sudah membinasakan, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Nah, karena sifat berlebih-lebihan. Nah, makanya di dalam agama Islam menginginkan kaum muslimin di dalam mengerjakan itu merasa mudah dengannya. Sehingga jangan kemudian seseorang menambah-nambah, melebihi porsi yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Nah, menambahkan, menambah-nambahi, melebihi takaran yang sudah diterapkan di dalam agama Islam, karena menambah-nambahi, melebih-lebihkan dari takaran atau porsi yang telah ditetapkan di dalam agama Islam, itu yang dinamakan ghulu. Itu yang dinamakan ghulu. Inna dina yusrun falan yushadad din illa ghalabah. Agama Islam itu adalah agama yang mudah, sehingga tidaklah seseorang yang memberat-beratkan diri di dalam beragama terkecuali dia akan terkalahkan, tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa istiqomah. Kenapa? Karena terlalu memberat-beratkan di dalam beragama. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan suatu syariat dengan memperhatikan kondisi hamba-hambanya. Seperti itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kaum muslimin dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam mengerjakan, di dalam beragama Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pak, insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjut di hadis yang berikutnya biinillah. Di sini ada pertanyaan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum sholatnya orang yang safar tapi tinggal selama 2 minggu atau cuma 4 hari? di hotel atau villa yang jauh dari musola atau masjid dan tidak terdengar azan. Bagaimana hukum sholat jamaknya? Apakah boleh selama itu dan apakah boleh dikosor? Nah, ini terkait dengan batasan seseorang itu dikatakan musafir. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 20 hari atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang jadi perselisihan di para ulama, saya sendiri lebih condong kepada pendapat bahwasannya musafir itu tidak terbatasi oleh waktu. Meskipun dia tinggal di kampung orang lain selama sebulan, namun dengan niat dia ingin kembali ke kampungnya, maka selama itu dia dikatakan sebagai musafir. Dia dikatakan sebagai musafir. Sehingga apabila kondisi tertentu dia harus menjamak, boleh dia menjamak. Meskipun dia tinggal di situ 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, ataupun mungkin bahkan 1 tahun, 2 tahun. Selama dia tinggal di situ bukan menetap, maka selama itu pula dia dikatakan sebagai seorang musafir dan berlaku pada dia saat itu hukum-hukum orang yang safar. Sehingga apabila mengharuskan dia untuk menjamak sholat, ya silahkan dijamak. Mengkosor sholat juga dia mengkosor sholat. Hukum-hukum jamak. Seperti kasus yang ditanyakan pula oleh penanya ini, maka kalau 4 hari, kalau memang kondisi tidak bisa mendatangi masjid atau yang semisalnya, dia menjamak sholatnya di hotel ataupun villanya, dia pun mengkosor di tempat tersebut. Selama 4 hari, ya selama 4 hari, selama Anda tidak menetap di situ dan tidak menjadikan itu sebagai tempat tinggal, dalam artian Anda berniat akan kembali ke kampung Anda. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Meskipun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, karena menyikapi hadis-hadis yang banyak yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakni berkisah ketika Rasulullah perang mengkosor selama 5 hari, 10 hari, ada yang 25 hari, ada yang 3 hari. Nah, untuk menggabung semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya musafir itu tidak terbatas oleh waktu. Selama dia pergi dan berniat kembali ke kampungnya, maka selama itu pula dia dikatakan sebagai seorang musafir. Dikatakan sebagai orang musafir. Sehingga berlaku padanya hukum-hukum safar, menjamak dan mengkosor. Nah, namun dengan catatan apa yang saya sebutkan tadi, kalau dia memang musafirnya itu nazil tinggal di situ, apabila memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, maka itu yang afdal. Nah, maka itu yang afdal. Namun kalau tempat tinggalnya itu jauh sehingga memberatkan atas dirinya, maka tidak mengapa dia mengerjakan sholat di tempat tinggalnya, di rumahnya ataupun di hotel, di villanya, dengan menjamak ataupun mengkosor, hal tersebut juga diperbolehkan. Lalu bagaimana kalau dia mengerjakan pada waktunya masing-masing, tidak menjamak dan tidak mengkosor, hal tersebut juga diperbolehkan. Hal tersebut juga diperbolehkan. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.